الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tentang muftirat. Yaitu terkait masalah jima' yang merupakan a'zamul muftirat tahriman, pembatal puasa yang paling haram atau paling besar keharamannya. Telah lalu bahwa yang jima di siang Ramadan diwajibkan untuk qadha, mengganti puasanya di hari lain, ditambah dengan kafarah yang dia harus bayar. Namun untuk itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada orangnya. Yang pertama, dia harus termasuk orang yang berkewajiban puasa. Jima ini harus termasuk orang yang berkewajiban puasa. Sehingga kalau itu anak, belum mukallif atau belum mukallaf, maaf, maka tidak ada baginya qadha, tidak ada pula baginya kafarah. Syurutut taklif harus ada padanya, karena dia yang berkewajiban puasa. Yang kedua, tidak boleh ada pada orangnya uzur untuk dia tidak berpuasa, atau tidak boleh ada penggugur kewajiban puasa padanya. Misalnya musafir, karena yang musafir hanya berkewajiban mengqadha, tidak ada kafarah baginya. Dan itu karena safarnya, dia membatalkan puasanya. Dari sini muncul permasalahan lain, yaitu jika seseorang sakit dan dia puasa. Di satu sisi dia termasuk orang yang punya uzur untuk berbuka, tidak puasa. Namun karena dia berusaha dan memaksakan diri untuk tetap puasa, dan dia puasa, tapi kemudian dia jima di siang harinya, bagaimana hukumnya? Para ulama sebutkan yang demikian, kata Syekh Ibn Uthaymin, tidak ada kafarah baginya, karena dia termasuk yang dihalalkan untuk berbuka, tidak puasa. Karena dia termasuk orang yang punya udzur dari awal untuk tidak puasa. Hanya karena dia yatakallaf, masih berusaha maksakan dirinya. Nah, dari sini fuqaha rahimahumullah menyebutkan kafarah dan qadha wajib karena orang melanggar atau melakukan jima secara mutlak. Dalam artian, baik itu jima halal, yakni bersama istrinya, ataupun itu jima haram, na'udzubillah, bersama wanita lain. Sama hukum kafarahnya dan qadha'nya plus dosa bagi dia, na'udzubillah, zina. Dan bahkan pula kalaupun jima itu di dubur perempuan tersebut, baik itu istri atau wanita lain, kalaupun itu bukan di tempat keluarnya anak. Kesemuanya mewajibkan kafarah bagi orangnya. Berdasarkan itu pula, kalau itu qadha Ramadan, maka qadha puasa wajib baginya dia lakukan atau dia bayar di hari-hari yang lainnya di luar Ramadan. Namun, jika terjadinya jima ini di luar Ramadan sebagai qadha Ramadan, maka tidak ada kewajiban kafarah baginya. Kewajibannya hanya qadha. Artinya, kewajiban kafarah itu ihtiraman lizaman, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan kepada waktu, zamanus syarif, waktu yang terhormat, Ramadan. Kalau dia jima di bulan Ramadan, sedang puasa Ramadan, maka qadha dan kafarah. Namun misalnya dia jima, atau dia sedang bayar Ramadan di bulan apa, misalnya Dzulhijjah, di Muharram, hari itu dia sedang bayar qadha Ramadan, karena Ramadan lalu ada satu hari dia enggak puasa. Dia puasa. Puasa qadha. Di hari itu dia jima. Maka kewajiban dia hanya qadha, tidak ada kewajiban kafarah. Kenapa? Karena kejadiannya di luar Ramadan. Maka dibedakan oleh para ulama. Itu semua kewajiban kafarah terkait ihtiraman lizaman atau lisyarafiz zaman, demi memuliakan atau menjaga kemuliaan dan keutamaan waktu bulan tersebut. Nah, kalau ini terkait jima lelaki, maka di sisi lain terkait istrinya, yang ulama sebutkan kalau si istri mutawi'ah menuruti, yani dia pun senang dan melayani dengan senang hati, dia tidak ada usaha menolak atau ini, maka wanita pun ini terkena kewajiban qadha dan kafarah. Kalau dia melayani dan dengan apa, dengan senang dan ini, nah, maka si istri pun terkena kewajiban qadha dan kafarah. Adapun kejahilan, lupa, dan paksaan, al-ma'dzur, orang yang punya uzur karena jahil, atau karena lupa, atau karena mukroh, terpaksa, dipaksa, dia nggak punya daya upaya untuk menolak, untuk ini. Baik itu laki ataupun wanita. Kalau wanita jelas. Kalau laki, apa mungkin dipaksa? Ya mungkin saja. Diancam dengan pistol, wa ila apa, al-muhim, dipaksa. Maka bagi keduanya, baik laki atau perempuan, tidak ada kewajiban kafarah, bahkan tidak ada kewajiban qadha. Tidak ada kewajiban kafarah bagi keduanya, dan tidak ada kewajiban qadha. Karena terangkat pena dari mereka, jahil, tidak ngerti hukum, sama sekali. Wa illa karena lalai, lupa. Kalau itu sedang Ramadan, betul-betul lupa, blank sama sekali, tidak ingat. Dan Allah telah katakan, la tu'akhidna inna sina, aw akhtana. Jangan kau hukum kami jika kami lupa atau salah. Begitu pula mukrah, orang yang dipaksa. Adapun kewajiban kafarah bagi yang jima, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, faqala halaktu. Ya Rasulullah, binasa aku, sudah hancur. Qala ma ahlakak. Rasul tanya, apa yang membuatmu binasa? Ala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan wa ana shaim. Aku jima istriku di Ramadan kala aku puasa. Fasa'alahu an-nabi, hal tajidu raqabah? Kamu punya budak untuk dimerdekakan? Qala la, yang bilang enggak punya. Qala tastati an tasum syahrain mutatabi'ain? Bisa kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, enggak mampu ya Rasulullah. Karena kondisinya atau usianya yang tua. Qala hal tastati an tut'im 60 miskina? Bisa kamu memberi makan 60 orang miskin? Qala la, enggak bisa ya Rasulullah. Enggak mampu ekonominya. 60 orang biaya. Tuma jalasa rajul faji'a ila nabi bitamr. Enggak berapa waktu dia duduk di sisi Rasul. Kemudian ada yang memberi Rasulullah kurma, satu bungkus atau keranjang begitu. Faqala khudh hadza wa tasaddaq bihi. Rasul katakan, ambil kurma ini, kamu sedekahkan kepada fuqara Madinah. Qala ala afqar minni ya Rasulullah, wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqar minni. Ya Rasulullah, aku harus sedekahkan ke orang yang lebih fakir dari aku. Demi Allah, di antara dua labah, ini batas kota Madinah, semacam daerah bebatuan hitam, sampai sekarang ada, dari sisi timur dan baratnya ada, itu batas kota Madinah. Artinya di dalam kota Madinah enggak ada orang yang lebih miskin dari aku, bagaimana aku sedekahkan kepada fukara? Fadhahikan Nabi, maka Rasul pun mendengar itu tertawa. Qala at'imhu ahlak, faraja ila ahlihi bitamar. Maka Rasul tertawa dan beliau katakan, khalas, kamu bawa pulang kurma ini, kamu buat makan sama keluargamu. Asyahid, orang ini bukan jahil. Terkait hukum haramnya jima, makanya dia katakan, hancur aku binasa, menyesal dia. Dia jahil hanya terkait hukum kafarohnya ini, apa yang harus dia lakukan, apa tebusannya, nah, itu yang dia gak ngerti. Dan diawalkan Rasulullah wajibkan bagi dia, karena dia gak jahil, bebaskan budak. Gak ada Rasulullah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut, gak mampu ya Rasulullah, beri makan 60 orang miskin, gak mampu ya Rasulullah. Menunjukkan wajib bagi orang yang tidak dalam keadaan jahil. Muncul pula permasalahan terkait jima ini. Jika seseorang mungkin saja jima di dua hari, di hari kedua, di hari ketiga, keempat, kelima, keempat, ke sepuluh misalnya. Walhasil dia jima dua kali di dua hari. Maka yang wajib bagi dia dua kafaroh. Membebaskan dua budak. Nah, hal ini karena masing-masing hari saum wa ibadah mustaqillah. Masing-masing hari adalah ibadah puasa dan ibadah yang tersendiri, beda dengan hari yang lain. Satu batal tidak pengaruh kepada hari yang lainnya. Makanya, karena dua hari dia lakukan, dia kewajib untuk membayar dua kafaroh. Madhab lain dari fuqaha mengatakan, lah, dia cukup bayar satu kafar. Mereka kiaskan seperti orang yang menyelisihi sumpahnya beberapa kali dan belum dia bayar. Maka cukup satu kafar sumpah. Misalnya, sekarang dia sumpah, wallahi ana gak akan makan ini nasi. Sebentar dia makan. Dia harus bayar kafarah, tapi belum dia bayar. Selang 2 jam, 3 jam misalnya, wallahi demi Allah, ana gak akan minum air ini, kopimu ini. Ternyata dia minum, dua kafarah sudah seharusnya. Sebentar lagi dia bilang, wallahi ana gak akan mau naik kendaraan ini. Ternyata dia naik, 3. Semuanya belum dia bayar. Maka para ulama sebutkan dia cukup membayar satu kafarah untuk 3 pelanggaran sumpah yang dia lakukan. Maka ini pun demikian, kata mereka. Dia 2 kali di 2 hari jima belum dia bayar kafarahnya, maka cukup dengan sekali kafarah. Dan kejelian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau katakan kalau dari sisi akliyat, dari sisi dalil, dari sisi pendalilan dan pengkiasan dan kias ada dalam syariat, ini cukup kuat. Perhatikan, kalau dari sisi pendalilan dan bukti ilmiah tadi, kias terhadap kafarah memang cukup kuat. Dan benar memang masalah sumpah tadi demikian, cukup satu kafarah. Makanya dikiaskan ke sana cukup kuat. Namun, La yam bagi al-futya bihi. Tidak boleh yang demikian difatwakan. Tidak pantas untuk difatwakan. Kenapa? Akan dikhawatirkan sangat orang akan meremehkan bulan ini dan puasa ini. Masa enteng tahu fatwanya begitu? Udah sehari ini, besok dia jima lagi, lusa dia jima lagi, jima lagi. Karena dia tahu hanya sekali kafarah yang wajib bagi dirinya. Serupa dengan ini permasalahan tolak. Thalath. Tolak tiga dengan sekali ucap kepada istrinya. Alhamdulillah dia katakan di satu majelis. Karena sangat marah emosi, dia katakan anti-talik, anti-talik, anti-talik. Bahasa Indonesia-nya, saya ceraikan nanti, anak ceraikan nanti, anak ceraikan nanti, tiga kali. Setelah pendalilan pembahasan yang kuat, pernyataan Umar Ibn Khattab bahwa itu tidak teranggap kecuali hanya satu tolak. Itu yang kuat. Namun kata beliau, tidak pantas untuk difatwakan. Kenapa? Orang akan menggampang-gampangkan para suami yang kurang berhati-hati agar mereka tidak sembrono dalam masalah tolak. Kata Umar, di masa khilafah Umar, itu yang dijatuhkan dalam qadha, dalam mahkamah. Yang mentalak tiga di satu waktu, Umar jatuhkan tiga talaknya. Biar kapok. Oh, tiga berarti sudah lepas, bukan istri dia sudah. Nggak halal bagi dia sampai dia nikah laki lain lagi dan Allah takdirkan misalnya cerai lagi, baru halal baginya. Agar orang tidak menggampang-gampangkan masalah ini. Walaupun secara dalil, secara nas, yang lebih kuat itu hanya teranggap satu. Makanya beda antara fatwa dengan fikhul fatwa. Fikhul fatwa artinya orang si mufti harus melihat kondisi dampak dari fatwanya seperti apa. Apa akibatnya kalau dia bilang begini. Walaupun secara dalil dia tahu ini yang benar. Ini yang kuat, ini yang rajih. Ayat, hadis, penjelasan dari athar, sahabat, tapi dia ngerti. Tapi kalau dia katakan fikhul fatwa sekarang. Kalau ini yang dia sampaikan dampaknya bahaya, jelek, nggak baik. Orang akan cenderung menggampang-gampangkan, sembrono. Gitu. Maka fikul fatwa menuntut untuk tidak dia sampaikan fatwa itu. Namun perkara yang marjuh yang dia fatwakan. Seperti ini. Bahwa yang lebih dia fatwakan kafarah wajib bagi dia pada setiap hari. Tadi kembalinya agar orang tidak sembrono dalam perkara haramnya jima yang itu seperti awal muftirat atau akbarul muftirat tahriman. Pembatal puasa yang paling besar haramnya, paling haram. Sekaligus untuk menjaga kehormatan waktu. Kalau ini di dua hari, bagaimana kalau dari hari yang sama? Di hari yang sama, di satu hari, dia lakukan dua kali jima dalam satu hari. Sama, ini pun ada khilaf. Bagian ulama sebutkan, kalau dia kafar, dia bayar di jima yang pertama, maka ia berkewajiban untuk membayar kafarah di jima yang kedua. Namun jika yang pertama belum dia bayar kafarahnya, cukup dia bayar kafarah sekali setelah jima yang kedua. Paham? Jadi pendapat pertama mengatakan begini, dia melakukan itu di pagi hari misalnya, sebelum duhur. Setelah itu dia tidur, bangun sholat duhur, belum bayar kafaroh, pulang sholat duhur, lagi terjadi jima sholat duhur. Maka yang seperti ini wajib bagi dia cukup membayar satu kafaroh. Namun seperti kasus yang kedua, dia pagi dia lakukan jima, menyesal dia bayar kafaroh, dia bebaskan budak satu. Duhur terjadi lagi, ulang lagi, maka dia wajib bayar kafaroh yang lain. Mereka sebutkan alasannya, karena yang mewajibkan kafaroh satu dan harinya hari yang sama, hari yang satu juga. Pendapat kedua, madhab kedua mengatakan tidak wajib baginya untuk bayar kafaroh di kali yang kedua. Di kali yang kedua. Tadi, misalnya kembali ke kasus tadi, dia lakukan di pagi hari, lalu dia bayar kafaroh, selesai sudah. Salat duhur, ulang, atau asar misalnya, dia jima lagi. Menurut mazhab kedua, nggak perlu yang kedua ini dia bayar kafarohnya. Kenapa? Alasan mereka karena hari itu sudah rusak puasanya. Bagi dia sudah rusak, bukan puasa bagi dia. Sudah dia rusak dengan jimaknya yang pertama. Walaupun dia punya kewajiban untuk imsak, baqiyatul yaum. Sisa harinya dia harus imsak, tetap nggak makan minum, nggak jima. Tapi seandainya terjadi yang dia nggak kewajiban untuk bayar kafaroh. Kenapa? Terbukti kata di mereka, imsak ini tidak mencukupi puasanya. Terbukti dia harus bayar kafaroh, dia harus bayar qadha di hari lain. Berarti imsak dia nggak makan minum, di hari itu nggak teranggap sebetulnya. Cuman untuk hukuman sekaligus penghormatan terhadap hari tersebut. Wailah gak mencukupi untuk puasa dia di hari itu. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua, illat yang kedua, ta'lil kedua. Mereka katakan kafaroh itu wajibnya ketika orang merusak puasa yang sahih. Ini puasa sahih, dia rusak. Dengan melakukan perusak-perusak puasa. Pembatal. Maka wajib bagi dia untuk bayar kafaroh. Lah sementara ini puasanya sudah enggak sahih. Dari awal dia sudah rusak dengan jimaknya. Bagaimana kita mau mewajibkan kafaroh kedua bagi dia, sementara itu sudah saum fasid. Yang dia rusak dengan jima kedua adalah puasa yang sudah rusak. Bukan puasa sahih lagi. Makanya pendapat kedua ini pun, kata Syekh, cukup kuat pendalilannya. Bahwa tidak wajib bagi dia untuk membayar kafaroh di jima yang kedua. Jika yang pertama sudah dia bayar kafarohnya. Nah. Dan telah lalu permasalahan, walaupun ini terkait jima diulang, musafir yang datang di tengah hari. Dia safar. Enggak puasa ya. Musafir, udhur, sampai di rumah jam 12 siang misalnya, jam 1 siang. Dan dia jima dengan istrinya yang juga safar sama dia. Dia jima. Nah, maka yang sahih, yang dikuatkan oleh beliau, tidak ada kewajiban kafarah baginya. Dia punya udhur. Nah, begitu pula orang yang sakit dan sembuh di tengah hari. Jam 1 sembuh beker, masya Allah sudah. Dia mau jima, ya sudah boleh bagi dia. Begitu pula yang haid, kemudian suci. Di tengah hari dia suci. Suaminya baru pulang safar. Dua-duanya punya udzur masing-masingnya. Maka boleh bagi keduanya jima. Enggak ada kewajiban kafarah baginya. Cukup qadha. Karena hari bagi keduanya ghairu muhtaram. Sudah tidak ada kemuliaannya, kehormatannya dalam artian sudah ada pembatal atau udzur bagi dia untuk meninggalkan puasanya. Terbalikan dari itu, permasalahan kebalikan dari yang baru kita sampaikan, kalau seseorang jima, seorang suami jima, dalam keadaan dia sehat, beker, nah, kemudian sakit, pagi dia lakukan itu, habis zuhur dia sakit, sakit yang menjadi udzur bagi dia untuk tidak puasa. Sakit perut yang sangat kronis sudah. Ke dokter misalnya, enggak boleh ini dipakai puasa, bahaya, bisa anfal, bisa begini, harus mokel, harus makan. Misalnya saja, atau penyakit lain. Atau serupa dengan itu, dia jima dalam keadaan di mukim, di tempatnya. Pada zuhur, dia safar, keluar kota. Yang itu udzur bagi dia untuk tidak puasa. Apakah kemudian dua orang ini jatuh pula gugur kewajiban kafarah baginya? Karena yang pertama punya udzur sakit, yang kedua punya udzur safar. Yang benar tetap keduanya berkewajiban bayar kafarah. Kenapa? Karena ketika masing-masingnya melakukan jima dalam keadaan tidak ada uzur baginya. Yang ini sedang sehat. Yang ini sedang mukim. Apa uzurmu untuk melakukan jima? Maka tidak boleh bagi keduanya. Oleh sebab itu tetap wajib kafara untuk mereka bayar. Selain itu, terkait kafaroh masih dan jima, tidak wajib bayaran kafaroh kalau jimaknya di selain puasa Ramadan. Bahkan kalau itu puasa wajib, apalagi puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya sudah rusak puasanya hari itu, nggak ada kewajiban kafarah bagi dia. Dia sedang puasa Senin Kamis. Atau dia sedang membayar nadhar. Ternyata dia jima, ya rusak saja harinya. Nanti dia bayar nadharnya di hari lain. Nggak ada kewajiban kafarah. Kafarah hanya ketika itu di bulan Ramadan. Bahkan lebih dari itu, kalaupun itu qadha Ramadan di bulan lain, tidak ada kewajiban kafarah bagi dia. Walhasil kafarah hanya di bulan Ramadan, ihtiroman li zaman, untuk menjaga kemuliaan waktu. Terakhir, wajibnya kafarah dan qadha tentunya bagi yang jima yang dikehendaki adalah afwan, agak sedikit vulgar tapi perlu karena ini hukum syariat. Yang dimaksud batasannya adalah hilangnya, dalam artian masuknya, kepala zakar ke farji istrinya. Nggak harus semua. Tapi bagian yang disunat itu, batasan yang disunat. Batasan itu masuk, wajib kafarah bagi dia. Dan itu banyak hukum terkait di situ. Termasuk zina yang dimaksud zina ketika itu masuk. Sebagiannya tadi. Hasyafah namanya. Enggak harus semuanya. Al-Muhim terkait ini, wajibnya kafarah, itu yang terkena kewajiban, begitu pula yang terkena kewajiban mandi bagi suami istri. Walaupun tidak ada inzal. Hanya masuk segitu dan tidak keluar mani darinya misalnya. Tetap kafarah telah wajib baginya. Itulah yang Rasulullah katakan, idzal taqal khitanan. Jika bertemu dua yang dikhitan, maka telah wajib mandi. Itu yang dimaksud seputar masalah jima dan hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad. Wafaqanallah lima yuhibu warda. Alhamdulillahi rabbil alamin.